layang gaden, layang pegat, lunggu. Neng dalan kutok iki jenengmu tansah tak tulis. Nggo kapan, sasi kapan, dino kapan, aku lan siramu iso nyawiji meneh. Wes tak waca apa karepe atimu, renyuh ati iki maca tulisanmu, ra krasa netes lo neng pipiku. Aku teko neng daleme Bu Haji, neng kepiye maneh siji pandong aku, ibuku tansah kuatno atimu. Hey, asoy pade, terus joget, terus apa pak? Sebentar aja di sini, biar gambarnya kelihatan. Maaf ya deh. Spesial lagu ini buat Bunda Saya tercinta, biar happy selalu bersama putra putri tercintanya. Aku do pundaku tansah kuatno atimu, upama tanganku dadi suwiwi sakoyo jo, ibu bakal tak goleki neng kepiye maneh mergo kahananku cahayu kuat no atimu. Kembali Mose happy selalu. Aku wahai du pundakku, dari jauh doaku selalu untukmu. Upama tresnaku dadi suwiwi, iki uga aku aku mesti enggal bali. Neng kepiye maneh mereka kahananku cahayu entenono tegaku. Semua berdoa untuk Bu Haji. Semua berdoa untuk Bu Haji. Semoga cepat menimang cucu. Amin, Allahumma amin. Adik-adik kurukun selalu ya.